إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نستمر نجلس كذا لغي di halaman 154. Wal khulasatu anna ahla sunnati wal jamaah anna ahla sunnati wal jamaati ja'alna Allah ta'ala wa iyyakum minhum wa matana ala dhalika yu'minuna bi anna Allah yatakallamu bima sya'a mata sya'a kaifa sya'a wa anna kalamahu wasfuhu لا فعل وأن كلامه بحرف وصوت وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة ونداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هو الكلام الخفيف كل هذا نؤمن به. Kita sekarang berbicara tentang khulasah. Berbicara tentang khulasah, kesimpulan. Kesimpulan. Tentang apa kesimpulannya? Tentang kalamullah, tentang kalamnya Allah. Anna ahla sunnati wal jamaati, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, ja'alanallahu ta'ala wa iyyakum minhum, wa matana ala dhalika. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita itu termasuk ahlu sunnah wal jamaah dan kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam hal kondisi yang demikian. Yu'minu ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka mengimani bi anna allaha yatakallamu, bahwasanya Allah Azza wa Jal itu yatakallamu, berbicara bima sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki, mata sya'a, dan kapan saja yang Allah kehendaki, kaifa syaa, dengan tata cara bagaimana Allah yang mengetahui, wa anna kalamahu, dan sesungguhnya kalamnya Allah, wasfuhu adalah sifatnya Allah, la fi'luhu, bukan termasuk perbuatannya Allah, wa anna kalamahu biharfin wa sautin, dan kalamnya Allah Azza wa Jal itu dengan huruf, dengan suara. Wa anna kalamahu, dan kalamnya Allah itu yakunu ahyanan binida'in. Terkadang kalamnya Allah Azza wa Jal itu dengan binida', dengan seruan. Dengan seruan. Wa ahyanan bimunajatin, dan terkadang dengan munajat. Munajat itu suara yang lirih. Munajat. Ya. Wa nida'u, dan seruan itu adalah wal kalamur rafi'u. Itu adalah kalam yang dilakukan dengan apa? Suara yang tinggi. Wal munajatu, sedangkan munajat itu adalah kalam al khafifu. Kalam yang khafif. Khafif maksudnya di sini apa? Ringan. Yang suaranya itu lirih. Kullu hadza nu'minu bihi. Semua ini kita beriman dengannya. Jadi apa? Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal itu mempunyai kalam. Dan ketika Allah Azza wa Jal itu berfirman, itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan suara yang keras maupun suara yang lirih. Dan kita mengimani keduanya. Wa hunaka madzahibu fil kalamillahi lakin nahnu nadhkuru madhabaini masyhurain. Dan begitu juga ya, itu banyak madhab. Nah, sekarang ana berbicara kepada antum tentang apa? Yang pernah kita pahamkan. Adanya manhaj dan madhab itu opo bedaannya? Pekan kemarin sudah ana tanyakan. Ahmadu. Ma farku baina manhaj wal madhab? Wahaf. Pengantin baru itu kopi yang banyak karena dibutuhkan untuk begadang malam. Rojah ya. Oh, Mas Imam, Mas Ahmad, Aywa, San, Tomban. Jadi perbedaannya antara manhaj dan madhab. Manhaj itu adalah patokan, patokan sumber, bagaimana antum berpijak. Itu manhaj. Sedangkan madhab itu adalah cara pandang, cara pandang untuk memahami sesuatu. Yaitu misalnya madhab fikih, madhab fikih, cara pandang untuk memahami apa fikih. Nah ini sekitar seperti itu. Maka di sini madhab, ya, cara pandang tentang kalam Allah di sini ada beberapa banyak madhab, tapi yang kita sebutkan yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan hanya dengan apa? Madhabaini masyhuraini. Dua madhab yang masyhur. Bismillah. Awalan madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ulasan. Dan kedua-duanya madhab Mu'tazilah. Ittafaqa al-jami'u ala anna al-kalam alladhi huwa al-harf was-sawt makhluqun walakin qalat al-ash'ariyah ash'ariyah innahu 'ibaratun an kalamillahi innahu 'ibaratun an kalamillahi wa qalat al-mu'tazilah bala huwa kalam Allah. Amma al-Ash'ariyah faqalu inna kalamahu huwa al-ma'na qa'im bi nafsi wa anna la yatajaddadu wa annahu la yatajaddadu wa la yahduthu wa la yataghayyaru wal amru wan nahyu ikhtilafa fi surati faqat wa huma bi ma'na wahidin. Yaitu ittafaqa al-jami'u, keduanya, semuanya ini bersepakat. Ala annal kalama, bahwasannya kalam itu adalah alladhi huwal harfus wassawtu makhlukun. Bahwasannya perkataan yang di situ ada harfnya, ada sawtnya, ada suaranya, maka itu adalah makhlukun. Itu adalah makhluk. Walakin qalatil asy'ariyah, asy'ariyah mengatakan innahu ibaratun an kalamillah. Itu adalah ungkapan, ungkapan dari kalamnya Allah. Wa qalatil Mu'tazilah, dan Mu'tazilah berpendapat bahasanya bala huwa kalamullah, betul dia itu kalamullah. Ya. Namun di sini amal Asy'ariyah itu faqalu, Asy'ariyah mengatakan inna kalamahu wal ma'na al-qa'im bi nafsi. Bahasanya kalamnya Allah Azza wa Jalla adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Wa annahu la yatajaddadu wa la yahduthu wa la yataghayyaru wal amru wan nahyu ikhtilafa fi surati faqat wa huma bi makna wahid. Dan di sini perkataan Asy'ariyah mereka mengatakan apa? Kalamnya Allah Azza wa Jalla itu adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Wa annahu la yatajaddadu, dan itu tidak bisa diperbaharui. Wa la yahdutsu, tidak bisa ya membuat sesuatu yang baru. Wa la yataghayyaru, dan tidak bisa berubah. Wal amru wan nahy, ini perintah dan larangan. Wa la yataghayyaru al amru wan nahya ikhtalafa fi surati, maka keduanya itu berbeda pendapat tentang apa, cara mendeskripsikan. Dalam gambaran ini cara mendeskripsikan mereka itu berubah, berbeda. Wa huma bi makna wahid, namun maknanya satu. Maknanya satu maksudnya apa? Anna al-Qur'an laisa bimakhluq. Anna al-Qur'an makhluqun wa laisa bisifat illahi. Paham? Jadi kesimpulan mereka maknanya satu, yaitu adalah Al-Qur'an adalah makhluk wa laisa kalamillah. Wa laisa bikamalin. Nah, jadi kesimpulan mereka orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahasanya Al-Quran itu adalah makhluk, walaupun Asy'ariyah mengatakan itu kalamullah, tapi maksudnya adalah itu adalah makna yang al-makna al-qaim binafsi, makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Nah, kesimpulannya sama. Bahwasanya mereka membedakan antara Allah dat dan kalam laisa bisifat, walakin kalam hada min apa makhluqatihi, termasuk makhluknya Allah azza wajalla. Karena mereka berpendapat apa, kullu siwa khalq fahuwa makhluqun, kullu syai'in kullu syai'in, ya kullu syai'in min dunillahi makhlukun, segala sesuatu selain Allah azza wajalla itu adalah makhluk. Karena cuma ada dua, mereka berbicara tentang apa, filsafat, ada yang mencipta, ada yang dicipta, dan tidak ada di antaranya suatu apapun, imma huwa khaliq au makhluk. Maksudnya di sini ketika menjelaskan, ketika Allah azza wajalla menjelaskan berkaitan dengan makhluk ini, kaitannya apakah sama, is there any different between the creator and creatures, is there any different? And they say that all in this world only to claim between the creator and creators. Jadi, mereka berpendapat bahwasanya di alam ini, in the universe, dalam alam ini adalah bahwasanya kita ini cuma ada dua, imma al-khaliq pencipta atau makhluk atau yang dicipta. Tapi ini sangkaan mereka. Sedangkan Allah azza wajalla walillahi matsalul a'la, bagi Allah itu pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi. Pemisalan yang jauh lebih tinggi lagi, dan di situ tidak berlaku tentang apa, pandangan kecil, pandangan sempit dari manusia. Logika mereka mengatakan bahwasanya kalau bukan khalik maka makhluk, itu tidak seperti itu. Atau bahkan Asy'ariyah mengatakan apa, makna al-qa'im binafsihi, makna yang berdiri sendiri. Gimana bisa berdiri sendiri? Apakah mungkin kalam itu berbicara, itu bisa ngomong sendiri? Orang yang diam ini terus ini sanggahan. Kudu kullu hadha kalamun wa hadayan gharibun. Ya. Ini kalam ini perkataan mereka, pendapat mereka ini adalah aneh. Nyeleneh. Kalau misalnya gharibun di sini nyeleneh. Li'annahum nas'alullah al-afiyata wa salamata. Suf. Antum ingat, ini adalah kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama. Apa kebiasaannya? Mendoakan kebaikan ataupun berlindung dari kejelekan. Ahmad. Itu good habit. One thing ini artis atau baik this Syekh Muhammad mention often if there is something take care of that and it as'alullah salama wa afiyah bi as'tu Allah al afiyah sif tadi. Baik, bad thing or good thing, it. But not only blaming that you bad one. No. Anu bida. Pray for him. Pray. We will feel more comfortable after pray for goodness. Wa anna la yuziya qulubana. Ja'alu maraji' sifati ila al-aqli la ila al-naqli. Ya'ni madarik ulum fima yata'allaku bi sifatillahi 'indahum huwa al-aql. أما النقل فيعرضون عنه ويقولون ما خلف العقل فإننا نسألك فيه أحد أمرين إما أن نؤوله وإما أن نفوضه أي نقول لا ندري وقولهم نؤوله يعني نحرفه لكن أتوا بالتأويل تلطيفا فمثلا استوى على العرش يقول الله ما استوى على العرش حقيقة يجب أن تقول استوى بمعنى استولى أو تفوض فتقول أو تفوض فتقول ما أدري ما معناه نعم ترجمكan ini dulu. Jadi di sini maknanya adalah kullu hadha, setiap ini, setiap pendapatnya mereka, pendapat orang nyeleneh tadi, dua yang nyeleneh tadi, kalamun wahad yun gharibun, ini perkataan yang nyeleneh, nas'alullah al-afiyata wa salama, kita minta ya penjagaan dan keselamatan. Nah, pada Allah Azza wa Jalla. Wa anna la yuzigha qulubana, dan ini tidak dicabut dari hati kita. Artinya hidayah itu semoga Allah Azza wa Jalla tidak mencabutnya dari hati kita. Waja'alu marja' sifati ilal aqli. Ya, ilal aqli. Dan mereka menjadikan ya referensi sifat-sifat itu rujukannya kepada akal mereka, bukan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. The one who thinks that their opinion like about the sifat, about the sifat of Allah Azza wa Jal, they say that is based on their opinion, not from based on the authentication of Quran and Sunnah. يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو الأقل. Maksudnya adalah sumber ilmu mereka itu berkaitan tentang sifat-sifatnya Allah itu menurut mereka adalah berkaitan dengan apa? Sumbernya akal. Sumbernya hanya akal saja. Logika mereka. Their mindset to realize about the knowledge Allah. They said this based on our opinion, our logic, not based on the Quran. Fayu'riduna anhu. Dan mereka pun apa? Mereka istilahnya menolak, menolak dalil akal, bantah dalil akal. Wayaquluna ma khalaqala. Apa sih yang menyimpangkan, menyelisih akal itu apa? Ya, fa'inna nanasaluka fihi ahad amrayni. Dan kita memintamu ya dengan dua perkara. Dari salah satu dari dua perkara. Yang pertama adalah imma an nu'awwilahu. Ya, kita itu mentakwilkannya. Wa imma an nufawwidahu atau mentafwidkannya. Tafwid maksudnya di sini adalah antum pasrah, bongkoan, ra ngerti apa-apa. Wis sing penting menengo. This two kind of their opinion. This how to convert it as their opinion, or they just keep quiet, silent. Don't think all those things. Just take it as it. Ay naqulu la nadri. Tafwid maksudnya adalah ya, kita katakan kita enggak tahu. Tafwid meaning you say that you don't know anything. I don't know. And girl. Nah, waqauluhu ya, dan perkataan mereka nu'awwiluhu yakni nuharrifuhu. Itu menyimpangkannya. Nah, yang antum pahami di dalam penjelasan tentang makna ada ya jadi di sini ta'wil itu ada dua, tafsir wa tahrif. Kama ja'a fi usul usul tafsir di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, dalam salah penjelasan tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan tentang perbedaan antara ya tahrif, ta'wil wa tafsir. Ya. Tahrif, menyimpangkan, itu ada dua, yaitu ta'wil dan afan. Ta'wil itu ada dua, yaitu tahrif dan tafsir. Ta'wil. Jadi ta'wil itu artinya apa? Mengubah suatu pada makna yang lain. Ta'wil itu ya, itu mengubah sesuatu tanpa dalil, itu takwil. Tapi kalau tafsir, mengubah suatu makna dengan dalil, itu tafsir. Dan terminologi tafsir, takwil, tahrif. Is thinking more about tahrif, tafsir. Tahrif, ta'wil, conversion, but I don't think ini, yes. I don't. But some people say. Nah, jadi takwil ya, itu ada dua, tahrif dan tafsir. Tahrif menyimpangkan dan menyimpangkan tanpa dalil, dan tafsir adalah menyimpangkan dengan dalil. Sehingga takwil itu ada dua, yaitu tahrif dan tafsir. Tahrif itu menyimpangkan tanpa dalil, dan tafsir itu menyimpangkan dengan. Jadi menyimpang maksudnya di sini adalah mengubah suatu makna dengan makna yang lain, tapi dengan dalil, maka itu tafsir. Sedangkan takwil yang bermakna tahrif, yaitu melencengkan suatu makna dengan makna yang lain, bukan dengan dalil, tapi bisa jadi dengan bahasa atau yang lain. Contohnya adalah tentang ya. Di sini imma an nuawwilahu wa imma an nufawwidahu. Bisa jadi kita mentakwilkan atau tafwid. Tafwid itu adanya naquluna nadri. Kita katakan kita tidak tahu. Sedangkan nu'awiluhu, perkataan mereka nu'awiluhu yakni nuharrifuhu, yaitu mentahrifkannya, menyimpangkannya tanpa dalil. Lakin atau at-ta'wil taltifan. Tapi ta'wil ini sebagai taltif. Jadi maksudnya sebagai bentuk diksi yang paling lembut, paling halus menurut mereka. Tapi ini pun tidak benar. Makanya disebutkan famasalan, contohnya istawa 'alal 'arsy. Maksud istawa ini adalah bersemayam. Karena artinya di sini yaqulu Allahu mastawa 'alal 'arsy haqiqatan. Yajib an taqula istawa bi makna istawa. Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah ya istiwa di atas 'arsy-Nya secara hakikatnya. Namun engkau harus katakan istawa di sini adalah dengan makna istaula, menduduki. Au tufawwidu, atau memasrahkannya. Pasrah bongkoan. Sehingga engkau katakan apa? Ma adri, ma makna. Antum pasrah bongkoan dan mengatakan ana enggak tahu, wah, bodoh. Ana terima jadi orang bodoh saja. Saya lebih syukur jadi orang bodoh saja. Saya tidak mau belajar menuntut ilmu syar'i. Saya tidak mau membaca Al-Quran, Sunnah. Yang penting saya sudah pasrah saja. Kalau ditanya apa-apa, ya saya bilang saya tidak tahu. Karena itu dikatakan setengah dari ilmu. Nisful ilm. Qaul Allahu A'lam. Setengah dari ilmu adalah Allahu A'lam. Idan, sa'akhud al-mutabaqi nisful akhar bi sukuti. Jadi kalau misalnya antum itu sudah mengatakan Allahu a'lam, maka setengah yang lainnya anak akan cukupkan dengan aku di. Akadah yani haulai jani jahil. Orang-orang yang bukan jahil itu orang yang bodoh, bukan orang sok pinter. Tapi apa yang mereka baca, apa yang mereka fahami adalah berkebalikan dengan nas yang salah sama. Dan di sini kaitannya nu'awwilu yakni nuharrifu, kita mentakwilkan yaitu dengan menyimpangkannya. Lakin atau ta'wil taltifan, mengatakan bukan tahrif tapi ta'wil. Kayak tadi katakan awal ta'wil itu ada dua, tahrif dan tafsir. Kalau dikatakan tahrif, oh itu menyimpangkan, kasar itu. Pakai apa? Kita mentakwilkan. Karena ta'wil sendiri ada dua makna, tafsir dan tahrif. Kalau orang mengatakan apa? Itu tidak apa-apa, itu kan ta'wil. Jadi pemasalan istawa alal arsh, contohnya adalah di ini bukan surat Al-A'raf ini. Istawa alal arsh. Benar enggak Al-A'raf 54, Mas? Al-Furqan, ya salam. Mas Furqan. Ini Al-A'raf ayat 54 ada. Tumastawa alal arsh. Tumastawa alal arsh. Perkataan tumastawa saja, Mas. Arsh. Jadi Al-A'raf 54 dan Yunus ayat 3, ayat 100, Arad ayat 2, Toha ayat 5, Furqan ayat 59, Furqan ayat 59, Furqan ayat 59, dan Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Jadi tentang alal arsh itu ada 8 ayat dalam Al-Quran. 8 ayat dari dalam Al-Quran yang clue-nya adalah al-arsh. Nah, jadi kalau di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf surat keberapa, Mas Furqan? San Allah mabarik. Al-yawm Masya Allah. Haris ala al-waqt. Dulu bakiran. Laisa ala itlaqihi. Akhiran daiman. Ah, sama barik. Hari ini Furqan membedakan dirinya dengan Mas Furqan yang lainnya. Tombak. Ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Indeed, the Lord is Allah who created the heavens and earth in 6 days. Then established himself above the throne. Hadha huwa aywa. Stabilized self above the truth. This is not the true meaning. True meaning is maksudnya adalah kaitannya, kalau misalnya antum lihat di semua terjemahan orang Indonesia itu mereka mengatakan apa? Menduduki. Jadi atau bersemayam. Jadi sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Ya, bersemayam di atas ars adalah kosakata yang tidak benar. Karena bersemayam, kalau antum lihat, ana perlihatkan antum tentang kata makna bersemayam. Makna bersemayam. Nah, kan manggon. Semayam itu manggon. Kan kok atas kehilangan jeneng. Tuh, semayam ya duduk. Contohnya Baginda pun di atas singgasana dikelilingi oleh para menteri dan hulu balang. Semayam berkediaman. Artinya apa? Menduduk. Semayam tersimpan terpatri. Paham sampai sini? Jadi maksudnya bersemayam itu adalah menduduki atau berkediaman, tinggal tersimpannya. Dan ini ya tidak benar. Maknanya tidak seperti itu. Karena makna yang benar adalah makna istawa apa? Ayo. Jadi makna istiwa ini adalah maknanya adalah ulu, fauqa arsi. Jadi al ulu fauqa arsi. Bagaimana dalam penjelasan bahwa kalau dalam bahasa orang mengatakan istawa di mana istaura, karena ini ahli bahasa mentakwilkan seperti itu. Jadi kalau misalnya katakan bahwasanya tafsir istiwa itu alal arsh, istiwa alal arsh di anna ya amrallahi fawqal arsh, ini salah. Karena di sini kaitannya dengan penjelasan yang berkaitan dengan azza wa jalla itu al-ulu wal irtifa, ya al-ulu wal irtifa al-ulu wal irtifa. Allah itu maha tinggi dan berada di atas ars. Allah itu berada tinggi dan Allah itu maha tinggi dan berada di atas ars. Itu makna dari istawa. Jadi sebagaimana perkataan salaf. Sebagaimana apa perkataan tabi'in di dalam Sahih Bukhari, di dalam sahihnya itu ada bab wa kana arsuhu 'alal ma' wa huwa rabbul arsil 'adzim. Imam Bukhari menyebutkan tentang bab bahwasanya apa? Bab kana arsuhu 'alal ma', arsy-nya Allah azza wajalla itu berada di atas air. Dan Allah lah rabbul arsil 'adzim. Allah rabb al-'arsy yang agung. Dan Abu Aliyah, ini maksudnya dari istawa ila sama irtafa'a, tinggi, meninggi. Waqala Mujahid mengatakan istawa ala al-arsh itu berada di atas arsnya. Sehingga perkataan istawa ila sama, Ibnu Abbas wa akhtar al-mufassirin minas salaf ay irtafa'a ilas sama. Jadi Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli tafsir salaf ini mengatakan bahasanya ya summa istawa ilas sama, maksudnya adalah yaitu ay irtafa'a ilas sama, yaitu meninggi ke langit. Jadi ini artinya berada di atas arsnya dan tinggi. Allah maha tinggi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah azza wajalla menjadikan apa saja yang berkaitan dengan istawa ini ada kesesuaian, tidak kemudian menduduki atau mendiami. Kalau menduduki berarti itu apa? Sebelumnya Allah Azza wa Jalla tidak bertempat di situ. Harus direbut kemudian diduduki. Paham sampai di sini? Nah. Nah, ada. Zakhair, Pak Selamat. Ini ada tambahan pertanyaan. Yaqul Allah azza wa jalla fil Quran ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Fahal yadullu dhalika ala anna Allah yatahakkamu fil umuri dunyawiyah wa huwa jalisun istaqra. Wa alayhi fa kayfa yakunu Allah aqrabu ilaina min auradatina. Ya Allah azza wa jalla berfirman, ini di surat surat As-Sajdah, yaitu di sini kaitannya dengan surat As-Sajdah, malaikat dan Jibril naik menghadap Rabb dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Allah mengatur semua urusan dunia sementara Allah Azza wa Jalla bersemayam, ya, menurut perkataan tadi istiwanya Allah menurut orang umum bersemayam, tapi yang benar apa tadi? Ya, Allah Maha Tinggi dan berada di atas arsnya. Kalau begitu bagaimana Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat nadi kita? Ya. Saya sebutkan di sini panggil aja. Allah is above his throne and he is close to us by his knowledge. Quran says that angels and Gabriel ascend to Allah in a day equivalent to 5,000 terrestrial years. Does this imply that Allah is controlling the earthly matters sitting on the throne? Then how can it be that Allah is nearer to us than the faint? Okay. Faqad thabata bil kitab wa sunnah wa isma'u salaf al ummah anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi al arshi wa annahu al aliyyul a'la wa annahu fawqa kulli shay'in wa laysa fawqahu shay'. Qala Allah ta'ala Allahul ladhi khalaqa samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi'i afala tatadhakkarun. Qala ta'ala rabbukum alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amra. Nah, Allah azza wa jalla di sini, ya, di sini berfirman bahwasanya di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama bahwasanya Allah itu di atas ars, di atas langit, di atas ars. Allah tinggi dan berada di atas ars. Allah Maha Tinggi, menciptakan langit dan bumi. Muhammad, this is for you. Explanation for you. Itu kemudian Allah berada di atas arsnya, kenapa engkau mencari selainnya penolong dan perantara? Apakah kamu semua tidak mengingatnya? Firman Allah yang lainnya, Rabb engkau adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas ars mengurusi seluruh urusan. Maka disebutkan di sini kaitannya dengan it is proven in Al-Quran and Sunnah and Ijma. Ijma is the consensus of the Salaf. Salaf is mean early generation of this Ummah. That Allah is above his heaven, over his throne. This is the correct meaning of istawa. In English, Allah is above his heaven and his throne, over his throne. Yeah. And that he is exalted, most high. He is above all things. And there is nothing that is above him. Allah says, Allah, it is he who has created the heaven and the earth, and all that is between them in 6 days. Then he rose over the throne in a manner that suit his majesty. You, mankind, have none beside him as a wali, protector or helper or an intercessor. Will you not then remember or receive admonition? Surely your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days. Then rose over istawa, the throne, in a manner of that suit his majesty, disposing the affair of all things. This is the thing that you need to remember it, that meaning of Allah is nearer to us than the fame is the knowledge. Allah have all knowledge. Allah has the absolute knowledge. That's why this is the view of Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini adalah pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bahwasannya apa? Bahwasannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah menganggap, ya, pendapatnya adalah menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya dan bersama hamba-hambanya, meniadakan dari pendapat yang menyatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Sementara golongan Mu'tazilah yang membatalkan tentang ilmu Allah itu seperti Jahmiyah dan para pengikutnya, mereka meniadakan ketinggian Allah di atas makhluknya dan meniadakan bersamayam di atas, ya, bersamayam itu perkataan yang tadi harus kita perbaiki, yaitu Allah tinggi berada di atas arsnya. Pendapat mereka bahasanya Allah ada di mana-mana, dan ini pendapat yang salah. Dan kita mohon kepada Allah Azza Wajalla semoga umat Islam mendapatkan hidayah yang benar. Maka this is the view of Ahlus Sunnah Wal Jamaah, who affirm that Allah is above his creation and that he is also with his slaves, and they state that he is far above dwelling in his created beings. With regards to the denial of all divine attributes as voiced by the Jahmiyyah, a deviant sect, and their followers, they deny that his essence is above his creators and that he rose above his throne, and they say that he is present in his essence everywhere. We ask Allah to guide the Muslim. Nah, kita cukupkan demikian. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi